Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ul huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Thumma qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qala wa qad kana da'bu as-salafus salih dan kebiasaan yang terjadi atau yang ada pada ulama-ulama dahulu adalah al-amal bil-ilmi, al-amala bil-ilm, suatu kebiasaan yang ada pada ulama di masa silam, para ulama salaf, mereka itu mengamalkan amalan berdasarkan ilmu. Sampai-sampai sebagian mereka mengatakan dalam sebuah athar, lau stata'ta, andai kata kamu mampu, alla tahukka ra'sak illa bil athar faf'al. Sebagian sampai mengatakan kalau kamu punya kemampuan untuk tidak menggaruk kepala kecuali dengan dalil, begitu ya, berarti kan sampai dalam segala urusan itu ditimbang dengan ilmu. Kamu mau makan, mau minum, mau berbuat ini, itu timbangannya ilmu. Andai kata kamu punya kemampuan untuk tidak menggaruk kepala kecuali dengan athar, kenapa kamu menggaruk kepala, kan begitu? Karena saya punya dalil, misalnya begitu. Andai kata sampai seperti itu ibaratnya, kalau itu mampu kamu lakukan, lakukan. Artinya, di samping mereka berantusias, di samping mereka punya kebiasaan bahwa amal itu dengan ilmu atau ilmu itu diamalkan, fabarakallahu fikum, maka wabidhalik, yaitu kembali kepada kebiasaan tadi, kebiasaan beramal dengan ilmu atau ilmu itu untuk beramal, hazu qasabati sabak, mereka meraih qasabati sabak, posisi yang mulia, paling berharga, paling mulia, atau menduduki tempat yang paling depan, paling dahulu, atau menempati posisi yang paling tinggi, paling berharga. Karena para anbiya tidak mewariskan apa? Harta. Sehingga mereka tidaklah kemudian, para anbiya, para rasul itu memotivasi kaumnya dengan barang siapa yang berharta, barang siapa yang punya, barang siapa yang kecukupan, itulah orang-orang yang paling tinggi, paling mulia kedudukannya. Namun haula warasul ilm, para anbiya itu hanya mewariskan ilmu. Man akhadahu faqad akhadha bihadin wafir. Jadi siapa yang andil, siapa yang dengan ilmu itu dia andil mengambil, ya tentunya para anbiya dengan ilmu yang mereka ajarkan untuk diamalkan. Dan mereka beramalkan hazu qasabati sabak. Mereka akan meraih seperti bagaimana para anbiya meraih kedudukan di sisi Allah dan di tengah-tengah umatnya atau kaumnya. wa burika fi ilmihim, dan kebiasaan tersebut di samping memposisikan, menempatkan mereka di tempat yang paling berharga, mereka juga diberkahi dalam ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Ilmunya diberkahi. Ilmunya diberkahi. Ya, di antara keberkahan ilmu, ya, mewariskan amal. Di antara keberkahan ilmu ada orang-orang yang kemudian melanjutkannya. Lihat bagaimana pengajaran Nabi kita Muhammad SAW dinukil jil ba'da jil, generasi demi generasi terus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan pada sebagian mereka itu mencontohkan, memisalkan tentang sosok seperti Abdullah bin Mas'ud, kan begitu. Bagaimana figurnya beliau ketika beliau meniru Nabi Muhammad SAW. Dituruh yang berikutnya, bagaimana Imam Ahmad menirunya, bagaimana kemudian Abu Dawud menirunya, terus begitu. Karena mereka adalah orang-orang yang di samping menyerap ilmu, mewarisi ilmu, bukan hanya semata-mata sebagai gelar untuk dijuluki, namun mereka dengan ilmu itu mereka amalkan, atau mereka beramal dengan ilmu yang telah sampai sehingga diberkahi ilmunya. Walidzalik atau walidza qala Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala. Karena itu berkata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا, kata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah taala, telah menyampaikan hadatsana, ya, hadatsana, telah menyampaikan kepada kami alladzina kanu, yaitu orang-orang yang dahulu mereka itu yuqri'unana, yaitu orang-orang yang mengajari qira'ah, mengajari bagaimana membaca Quran. Jadi kami itu mendengarkan ilmu dari orang-orang yang dulu mengajari kami qira'ah. Orang-orang yang mereka itu mengajari qira'ah. Annahum kanu yastaqri'una minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang yang mengajari kami Quran adalah orang-orang yang mengambil qira'ah, mengambil cara bacaan Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Nabi SAW, misalnya khudul Quran an fulan, kan begitu ya? Ambil Quran dari si fulan, wa fulan, wa fulan. Qala wa kanu, mereka itu, yaitu orang-orang yang mengajari Al-Quran dan pengajarannya didapatkan dari pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ta'allamu asyra ayatin, kalau mereka itu belajar 10 ayat, lam yakhlufuha, mereka tidak menggantinya, yaitu tidak berpindah, tidak meninggalkan, tidak selesai ayat ini, sudah selesai, kemudian ingin pindah yang lain, berarti mengganti. 10 selesai, kami ganti dengan ayat yang baru. Mereka tidak meninggalkan yang 10 ini. Hatta ya'malu bima fiha minal amal. Sampai mereka berbuat. sampai mereka beramal dengan apa yang terkandung dalam ayat tersebut berupa amalan. Berupa amalan, amalan kan bisa tadi yang kita sebutkan, apakah mengandung kepada perintah berbuat ataukah kepada meninggalkan, meninggalkan atau zajar, yaitu seorang memperingatkan. Nah, seperti itu. Sehingga tadi sempat kita sampaikan, pada sebagian sahabat kadang-kadang berhenti dalam satu surat sekian tahun. Dalam satu surat sekian tahun, karena mereka ayat per ayat mereka amalkan. Kemudian dikatakan, qala fa ta'allamna al-Qur'ana wal 'amala jami'an, sehingga ketika kami mempelajari Quran, mempelajari Quran, kami juga mempelajari bagaimana mengamalkannya sekaligus. Jadi ayat yang mereka baca, ayat yang mereka pelajari, juga sekaligus kami mempelajari bagaimana mengamalkannya. Kita lihat bahwa dalam menyikapi Quran, tentunya yang pertama bahwa kita mengimani bahwa kullun min indi rabbina, ya. Jadi kita harus meyakini, termasuk rukun iman, ya. Makanya Imam Ahmad mengatakan bahwa min usulu sunnah al-lazimah, ya, termasuk prinsip sunnah, prinsip agama yang harus, artinya tidak boleh seorang apa meninggalkannya. Man taraka minha khoslatan, siapa yang meninggalkan salah satu saja, yaitu lam yakbalha wa yu'min biha, tidak menerimanya, maka lam yakun min ahliya, dia bukan termasuk golongan ahli sunnah. Ya, contohnya barakallahu fikum, misalnya tidak mengimani Al-Qur'an sebagian. Tidak mengimani Al-Qur'an sebagian. Seperti kalangan Mu'tazilah, mereka mengkritisi kenapa cerita Nabi Yusuf yang mengandung kepada apa istilahnya? Isyq, yaitu kepada kisah cinta, kan begitu ya, kok dicantumkan dalam Al-Qur'an. Makanya Allah Azza wa Jalla, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami kisahkan dengan seindah-indah cerita. Jadi mengandung balaghah, yaitu bahasa yang paling tinggi, keindahan sastra, kemudian keindahan dalam memaparkan. Kenapa? Karena Al-Qur'an kalamullah, ya. Kalamullah munazzah. Kalamullah itu tersucikan dari an-naqs wal aib, dari kritikan dan cacat, sehingga Allah tidak ada cacatnya, termasuk pada Al-Qur'an, meskipun ketika dikisahkan seperti itu. Nah, ini yang perlu untuk kita imani. Al-Qur'an kita baca, Al-Qur'an kita imani, dia merupakan kalamullah. Al-Quran merupakan kalam Allah dan tidak ada cacatnya sama sekali. Seindah-indah sastra, bahasa yang ada adalah Al-Quran. Karena apa? Kalam Allah. Kalam Allah. Dan dia juga sidq. Dia juga sidq, yaitu jujur atau benar, yang tidak mengandung nilai kebohongan, yaitu tidak ada kamuflase, tidak mengada-adakan, tidak kemudian apa bahasanya, kalau mengutarakan sesuatu yang berlebihan, hiperbola, ya. Jadi kenyataan tidak sesuai dengan penggambaran, kan begitu ya. Misalnya orang, oh begini bagus nih, pada kenyataannya enggak ada apa-apanya. Tidak seperti itu, ya. Baik. Kembali, karena dia merupakan kalamullah, wa kalamuhu sifatun min sifatih. Sementara kalamullah sifat Allah Azza wa Jalla. Wa kalamu fi sifat, membicarakan Allah dalam masalah sifat, far'un an kalam fi dzatih au an dzatih. Membicarakan masalah sifat-sifat Allah cabang dari pembicaraan pembahasan masalah zat. Kalau kita meyakini Allah itu zatnya ada, tidak serupa dengan apapun, Allah itu maha suci, Allah itu tidak ada aib, tidak ada cacat, tidak ada naqs, tidak ada kekurangan, ya sama ya. Sama kalau kita menetapkan sifat, sama ketika kita membahas masalah zatullah, ya. Paham? Sehingga di situ seorang ketika membaca Quran bukan membaca sesuatu yang kayak menjadi barakallahu fikum misalnya target atau kebiasaan saja. Nah, karena itu barakallahu fikum satu ayat saja misalnya kita membaca alhamdulillah rabbil alamin, andai kata kita memahami makna yang ada dengan sebenar-benarnya, akan kita peroleh tambahan keimanan, menambah semakin kuatnya keimanan kita kepada Allah dan semakin yakinnya bahwa Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu zat yang menciptakan, menghidupkan, mengatur, dan pengaturannya itu di bawah naungan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah kuasa, tetapi apa? Allah pengasih dan penyayang. Tidak hanya kemudian membiarkan, tidak kemudian Allah Azza wa Jalla pilih kasih, tidak kemudian di atas kezaliman, dan seterusnya. Makanya ayat ketika disebutkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa makna daripada itu diiringkan Ar-Rahman Ar-Rahim, karena rububiyatuhu, rububiyatullah azza wa jal, Allah mengatur, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menjamin rezeki, dan seterusnya sifat-sifat rububiyah itu dibangun di atas Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim. Kemudian barakallahu fikum, disitulah mereka mengatakan fata'allamna al-Qur'ana wal-amala jami'an. Sehingga tahapan-tahapan yang kami pelajari Quran ayat per ayat, dari situ kami mendapatkan pengajaran bagaimana membaca Quran, bagaimana memahaminya, dan bagaimana mengamalkan sekaligus pengamalannya. Dan cukup banyak barakallahu fikum orang-orang yang mahir Quran, orang-orang yang baca Quran, penghafal Quran, tapi salah dalam pengamalan, salah dalam pempraktekan, ya. Salah dalam penerapan, ya. Untuk ingat, seorang yang membunuh Ali bin Abi Thalib, siapa namanya? Ya, sudah pada makan ya? Kalau belum, ada door prize. Mau apa? Kentucky? Rocket chicken? Sudah makan? Sudah. Berarti door prize-nya apa? Yang bisa jawab door prize-nya apa? Hah? Nggak tahu. Es krim? Suka es krim? Siapa namanya? Mas namanya Abdurrahman bin Abdurrahman bin siapa? Hah? Abdurrahman bin Muljim, atau orang mengatakan bin Muljam, Abdurrahman bin Muljim. Ini sosok seorang yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Tahu tentang biografinya? Sosok seorang pengajar Quran ya. Pengajar Quran. Kemudian dia bertetangga dengan orang-orang yang masih kuat pemahamannya dengan Khawarij. Akhirnya dibujuk, ya, dipengaruhi. Dengan pengaruh-pengaruh yang bahasanya ialah menanamkan rasa solidaritas. Tahu solidaritas? Tahu. Apa? Sol, la, atau solidaritas? Hah? Tahu? Solidaritas? Kesetiaan. Kesetiaan dalam pertemanan. Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 2B. Berapa jumlah muridnya? 10. Suka tanding dengan kelas lainnya? Suka sparring, suka tanding? Enggak pernah. Suka main bola? Di? Hah? Di depan sini? Enggak pernah tanding karena enggak cukup lapangannya ya? Insya Allah sebelah nanti mau duduk jadi lapangan ya. Ya, misalnya kan, kelas 2 apa tadi? B. Ada A? Ada A ya. Yang kelas A berapa jumlahnya? Hah? Sama. Tadi 10. Misalnya 10. Nah, kalau tanding kan misalnya kelas A dengan B. Kok kalah gitu ya? Nah, kadang-kadang kan terus tahu solidaritas. Nah, eh gimana ini kelas B kok kalah kan gitu ya? Jadi bagaimana kelompoknya yang misalnya satu kelas angkatan tadi apa ditanamkan untuk membela kelasnya. Ayo besok kita mainnya jangan begitu. Kamu dorong saja. Kamu begini. Walaupun saya enggak main tetap bantu dari jauh. Ayo ayo dorong-dorong kan gitu. Berarti kan apa? Pembelaan kepada kelompok walaupun salah. Boleh tidak? Nah, boleh kan begitu ya? Jadi diingatkan tentang solidaritas, yaitu apa? Orang-orang yang dibunuh, orang-orang yang kemudian menyimpang, khawarij itu kan menyimpang dari pemahaman para sahabat dan disikapi. Dan disikapi. Kita kan disikapi, kita kan begini, ayo kan begitu ya. Akhirnya keingat lagi ya. Keingat lagi yang kemudian Allah takdirkan dia membunuh Ali bin Abi Thalib yang asalnya sudah mulai barakallahu fikum diminta untuk kemudian mengajari Quran ya. Itu diantaranya ya, pengaruh. Jadi orang kadang sudah mulai baik tapi dengan teman-temannya tadi dipengaruhi ya, untuk melakukan pembelaan senasib yang senasib barisan sakit hati ya. Tahu? Misalnya ada pondok terus sebagian orang itu kadang karena ulahnya kadang ini terus kamu jangan begini, kamu jangan demikian. Kemudian terus misalnya ya dinonaktifkan. Akhirnya dia mempengaruhi. Saya itu sebenarnya begini, demikian, ayo bantu saya itu dikeluarkan, saya itu di begini kan. Barisan sakit gigi. Ah, sakit hati. Barisan sakit hati. Nah, baik. Kemudian barakallahu fikum, ada juga di tempat lain dengan fitnah yang beda, yaitu fitnatul qadar. Fitnah al-qadar. Itu di akhir-akhir generasi sahabat. Ma'bad al-Juhani. Pencetus pengingkar takdir yang mengatakan innal amra musta'naf. Kaitan dengan takdir, kita sering mungkin barakallahu fikum ya di pelajaran-pelajaran masalah takdir, Syekhul Islam dalam wasiat-wasiatnya hanya membagi darajatul qadar kepada dua darajat. Darajat yang pertama tentang ilmu dan kitabah, darajat yang kedua tentang masyiatun wa khalq. Dan ini tidak bertentangan dengan penjabaran para ulama yang mengatakan ada arba'u maratiba. Ada empat tahapan. Apa? Ilmun, yaitu ilmu Allah muhitun bikulli syai', ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu dan Allah mengetahui segala perkara yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang belum terjadi. Jika terjadi, bagaimana kejadiannya? Ya. Itu namanya ilmu Allah yang muhit bikulli syai'. Kemudian barakallahu fikum kitabah. Lalu Allah memerintahkan untuk mencatat. Wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Dan makhluk dari pena yang Allah ciptakan, pena-pena yang mencatat takdir, maka pena yang pertama yang Allah ciptakan ialah pena yang mencatat segala sesuatu sebelum apa? Sebelum penciptaan langit dan bumi dengan jarak berapa? 50,000 sana, 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Al-kainat, apa yang ada di alam semesta ini, diperintahkan uktub kulla syai. Kain wa mayakun ila yaumil qiyamah. Apa yang terjadi dan yang akan terjadi sampai hari kiamat. Fabarakallahu fikum. Kemudian masyiah, Allah berkehendak. Kemudian yang keempat adalah khalq, yaitu Allah menciptakan. Makanya Imam Bukhari punya juz, yaitu punya lembaran, beberapa lembar yang mungkin bisa 20 halaman, namanya juz, yaitu bagian, belum sampai kepada kitab, lembaran. Khalqun min af'alil ibad. Khalqun, bahwa Allah menciptakan perbuatan manusia. Allah menciptakan perbuatan manusia. Namun dengan itu semua, Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Allah telah menetapkan, kataballah al-maqadir, Allah menetapkan ketentuan-ketentuan yang ada pada apa yang ada di alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, Allah menghendaki. Kemudian Allah menciptakannya. Itu tidak bertentangan dengan ikhtiarat, yaitu pilihan manusia dan kehendak manusia. Kadang orang mengatakan, kamu kok judi, kamu kok minuman keras. Iya, Allah sudah mentakdirkan saya seperti ini. Kata para ulama, kalau ada orang-orang yang dengan takdir itu mereka berhujah, beralasan dengan takdir dalam hal kemaksiatan, maka bantah mereka dengan urusan duniawi. Misal ya, dikatakan mereka mengatakan berjudi, ya, dengan judi katanya Allah sudah menentukan. Kamu sudah makan? Belum. Lapar tidak? Ya lapar. Ya sudah, kamu duduk sampai nanti nunggu ada makanan yang datang. Ya tidak bisa, saya harus cari makanan. Loh, dalam hal urusan kehidupan, mereka menggunakan sebab. Paham ya? Cari makan. Kamu sakit? Biar sampai mati aja. Gak usah diobati. Ya jangan. Kan begitu ya? Berarti orang mencari kesembuhan dan seterusnya. Nah, lah kenapa dalam urusan-urusan duniawi, urusan duniawi kalian ada usaha, ada upaya, ada pilihan, memilih, tapi dalam urusan akhirat kok mengatakan berhujjah dengan takdir dalam hal kemaksiatan? Ya, dalam hal kemaksiatan. Ya mestinya kamu duduk saja, nanti mati nggak usah dikubur, ya. Mungkin digantung di mana, di kali sana apa di mana, kan begitu. Ya jangan, kan begitu ya. Nah, berarti kan mereka juga memilih. Kenapa? Dalam seperti itu mereka memilih, sementara dalam urusan akhirat, masalah amal soleh, itu mereka berhujjah dengan takdir, dengan mengatakan Allah sudah mentakdirkan saya seperti ini. Taib. Jadi kita kembali bahwa Ma'bad al-Juhani mengingkari, mengingkari adanya ketentuan-ketentuan Allah yang sudah Allah tetapkan, yang Allah tetapkan, yang Allah tulis di Lauhul Mahfudz, dan yang Allah ketahui. Dengan kata lain, amrun musta'naf, bahwa Allah belum mengetahui suatu kejadian kecuali setelah terjadi. Itu namanya apa? Musta'naf. Atau Allah belum mencatat, ya, belum mencatat tentang apa yang ada di Lauhul Mahfudz sebelum kejadian itu terjadi. Ya misal si fulan hari ini masih hidup, mungkin dikatakan meninggal besok, baru Allah mengetahui ketika sudah meninggal. Ini kan khalal, ini kan bahaya ya. Makanya dilaporkan. Ma'bad Al-Juhani ini punya halaqatul Quran, punya halaqatul Quran, orang-orang yang membawa Quran, diajari Quran, dibaca, kan begitu. Tapi salah dalam memahami. Paham ya? Jadi ternyata juga bukan, apa tadi? Bukan menjadi perkara yang barakallahu fikum, bahwa kalau orang kemudian menghafal Quran, orang mempelajari Quran, otomatis menjadi orang yang benar pemahamannya, lurus pemahamannya, dan baik pula perbuatannya. Belum tentu. Bisa jadi salah guru, salah dalam memahami, itu akan terjadi fatal. Walaupun yang dibawa adalah apa? Al-Quran. Yang dibawa adalah Al-Quran. Naam. Taib. Sumaqal. Wa tarkul amal bil ilmi, dan meninggalkan amal, yaitu tidak melaksanakan, meninggalkan amal, tidak melaksanakan ilmu yang dipelajari, ala qismain. Syekh membagi bahwa seorang meninggalkan amalan, yaitu tidak melakukan, tidak melaksanakan ilmu yang diperoleh sehingga mewariskan amal, ala qismain, terbagi dua. Al-awwal tarkul i'timari bil wajibat asyariyah, yaitu seorang tidak atau meninggalkan i'timar bil wajibat asyariyah, tidak melaksanakan hal-hal yang wajib yang syar'i. Ya'tamirun berarti kan menghidupkan, berarti dia meninggalkan dari menghidupkan, meninggalkan dari melaksanakan yang wajib yang syar'i, ya, seperti sholat dia tinggalkan, belajar tidak sholat, ya. Belajar tapi tidak sholat. Dengan berbagai macam alasan. Belajar tidak puasa. Artinya orang belajar faham bahwa puasa itu wajib. Puasa merupakan rukun dari rukun Islam. Tapi dia tidak mau puasa. Faham? Jadi, seorang dalam meninggalkan dari melaksanakan yang wajib, yang syar'i. Atau watarkul intihai anil muharramat syar'iyyah. Meninggalkan dari menghentikan. Berarti apa? Melaksanakan hal-hal yang haram secara syar'i. Jadi dia meninggalkan dari menghentikan, meninggalkan dari berhenti dari perkara yang haram, yang diharamkan oleh syariat. Fahadha kabiratun minal kabair. Kalau sampai seorang thalabul ilm meninggalkan yang wajib, melaksanakan yang muharram, yang ditinjau oleh syariat, maka jatuh kepada kabirah minal kabair, terjatuh dalam dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Wa alaihi tuhmal al ayatu wal ahaditsu al mutawa'idatu min tarkil amal bil ilmi, dan disinilah dibawa ayat-ayat, hadis-hadis yang mengancam seorang yang meninggalkan amal dengan ilmu, yaitu ancaman-ancaman ayat, ayat yang mengancam, hadis yang mengancam orang-orang yang meninggalkan amal dari ilmu yang telah dia pelajari. Difahami tentang makna tarkul amal bil ilmi. Yang kedua, al-qismu tsani, tarkul mustahabbat, meninggalkan yang sunnah. Meninggalkan yang sunnah. Wa tarku istinabi al-makruhat, meninggalkan yang sunnah dan meninggalkan sesuatu yang dijauhi dari perkara-perkara yang makruh. Dengan kata lain, justru mereka melaksanakan atau tidak menjauhi hal-hal yang makruh. Tidak menjauhi hal-hal yang makruh. Fahada, kondisi yang semacam ini, tindakan yang semacam ini, seorang tidak mengerjakan yang sunnah, seorang thalabul ilm, hanya meninggalkan yang, atau hanya mengerjakan yang wajib saja. Dia tidak ada keinginan mengerjakan yang sunnah. Seorang thalabul ilmi dengan hal-hal yang makruh, hal-hal yang tidak disukai, itu biasa dia mengerjakan. Misalnya biasa makan dengan berdiri, makan dengan berjalan, kan begitu ya. ngomong dengan enggak ada adab, ya, teriak-teriak dan seterusnya. Al-muhim, hal-hal yang sifatnya makruhat. Fahadha qad yudhammu, hal yang semacam ini kadang dicela atau tercela, lakin la yadkhul fi ahadithi al-wa'id. Meskipun ini tidak masuk dalam apa tadi? Lingkup hadis-hadis yang mengandung kepada ancaman, mengandung kepada ancaman. Illa annal alima wa talibal ilmi, hanya saja seorang alim pengajar ilmu agama, wa talibal ilmi dan penuntut ilmu, yang bagi lahuma sepantasnya, seyogyanya, sepatutnya bagi keduanya, al-muhafazatu alas sunan, sepantasnya dan sepatutnya bagi keduanya untuk menjaga sunnah-sunnah. Misal seorang pengajar, misal seorang penuntut ilmu, tidak pernah terlihat misalnya mengerjakan sholat-sholat sunnah rawatib qabla zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Mungkin ibaratnya sibuk dengan permainan, sibuk dengan ngobrol, malah tidak pernah melakukan sholat sunnah, ya, misal barakallahu fikum, atau sunnah-sunnah yang lain yang berkaitan dengan sunan. Wajtinabil makruhat, dan juga seorang alim dan talibul ilm tidak menjaga dari menjauhi perkara yang makruh, malah dikerjakan, menganggap sepele dan seterusnya. Wallahu alam. Ini dua pembagian, ya. Dua pembagian dibahasakan tarkul amal. Apakah meninggalkan yang wajib atau tidak berhenti dari perkara yang apa tadi, muharram? Yang kedua, meninggalkan yang sunnah atau tidak menjauhi hal-hal yang makruh. Tidak menjauhi hal-hal yang makruh. Karena itu barakallahu fikum, di kalangan para ulama hadis ada yang diistilahkan apa? Muru'ah, yaitu menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Nah, seperti itu tentunya ada baik dijaga oleh seorang alim atau seorang talibul ilm, seorang alim atau talibul ilm, seorang menjaga kehormatannya. Hal-hal walaupun di situ tidak sampai kepada perkara yang dikatakan ada ancaman. Tsumma qala rahimahullah wa qala Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala, berkata Ibnu al-Jauzi, al-miskin kulul miskin atau al-miskin kulul miskin. Kalau dikatakan miskin itu kan orang yang enggak punya, ya. Tetapi yang dimaksud ialah orang yang sangat dan patut untuk dikasihani. Miskin kamu, ya. Kan berarti kan sangat patut untuk dikasihani. Orang yang harus atau orang yang betul-betul dikasihani, kulul miskin dan sangat dikasihani, man dha'a umruhu, yaitu seorang yang menyanyiakan umurnya, fi ilmin lam ya'mal bih, seorang yang menyanyiakan artinya menghabiskan waktu usianya untuk ilmu tetapi tidak mengamalkan, miskin dia, kasihan dia, kan begitu, ya. Sangat dikasihani, belajar dari kecil sampai kemudian terus semangat belajar tapi tidak pernah menampakkan dalam beramal. Ini orang yang miskin, sangat dan perlu dikasihani. Kasihan dia. Belajar dari kecil sampai kemudian masa tuanya tapi tidak pernah beramal. Wafatahu ladzatud dunya. Coba perhatikan. Luput darinya kelezatan dunia. Ya, orang sibuk dengan belajar kan enggak sempat menikmati kelezatan dunia, ya. Orang itu kalau sudah sibuk menceburkan kesibukan dengan perkara ilmu, otomatis, ya, otomatis dunia itu tidak terlalu dia hiraukan. dulu ya, kita waktu di Yaman, berpakaian itu kadang istilahnya robek di lutut ya. Enggak masalah karena temannya banyak. Ya. Artinya apa? Tidak terlalu menghiraukan. Ya. Tidak terlalu menghiraukan. Nah, kalau sekarang Masya Allah, anak-anak itu sebelah saya itu haromen loh. Bi, kan mau lebaran bi, temanku itu haromen semua loh bi, bajunya kan begitu ya. Iya, betul. Nah, kok enggak? Tolonglah bi, belikan kan begitu ya. Naam, ya suasana seperti itulah pakaian ya. Baik. Tidak terlalu apa menghiraukan dunia. Maka hilanglah lezzatu dunia. Kadang tidur, mestinya temannya pada tidur, dia tidak tidur. Kenapa? Semangat beramal. Temannya pada makan-makan enak, dia tidak. Ya. Fatahu lezzatu dunia wa khairatul akhirah. Di samping itu karena dia fokus, sibuk dengan ilmu, sehingga dunia tidak tersentuh. Tetapi karena dia tidak beramal, juga luput kebaikan-kebaikan akhirat. Akhirat juga gak dapat. Kenapa? Karena tidak dia amalkan. Dua-duanya ya. Ibaratnya dunia gak dapat, akhirat juga apa? Gak dia raih. Qala faqadima muflisan, maka dia datang dalam kondisi muflis, bangkrut dia. Bangkrut dia. Ma'a quwwatil hujjati alaih. Diiringi dengan kuatnya hujjah, kuatnya argumen. Masya Allah dia. Kalau ngomong kayak apa saja kan begitu ya. Seolah-olah ilmu yang ada itu pada genggaman dia. Ngomong ini bisa dia. Ngomong bab ini tahu dia. Tapi tidak pernah beramal. Ya. Maka dikatakan diiringi dengan kuatnya. Kuatnya argumen, alasan-alasan yang ada pada dia, tetapi dia muflis. Tetapi dia apa? Muflis. Dia orang yang bangkrut dalam keadaan posisi dia punya argumen yang sangat kuat. Ya. Mungkin dia penghafal Quran, dia penghafal hadis, tapi tidak mengamalkan. Demikian Allah alam yang bisa kita sampaikan dari ayat Ats-Tsani, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada dars ataupun pelajaran yang akan datang biidznillah, yaitu pada ayat ats-tsalits. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam perihal meninggalkan sunnah-sunnah, sunnah mungkin dalam puasa, sunnah dalam sholat, sunnah dalam sedekah, artinya sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan, kata Syekhul Islam, man asara ala tarkiha, barang siapa yang sengaja, menyengaja meninggalkan sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan, dalla ala qillati dinih, menunjukkan tentang betapa sedikitnya agama dia. Orang itu tidak berkualitas begitu ya. Qillati dini. Qillati dinihi. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mudah-mudahan bermanfaat atas apa yang kita sampaikan. Dan nas'alullah lana walakum al-afiyah. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita yaitu kebaikan dan mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Taib, bagaimana menghadapi orang yang bertanya tentang sesuatu dalam rangka mendebat, apakah harus kita hadapi atau bagaimana kita menghadapinya? Naam. Asal muasalnya barakallahu fikum, atau di sana ada perihal peringatan perihal untuk tarkul khusumat ya, meninggalkan perdebatan wal jidal. Naam. Namun kalau mendapati seorang yang ingin adu argumen tetapi ada tanda-tanda dia menghendaki kebaikan, saya tuh dalam bab ini masih terancukan ya. Terancukan, dan saya pingin kebenaran dalam bab ini. Bisa kita ibaratnya diskusi. Nah, ini kan ada tanda-tanda. Maka terapan pada ayat wajadilhum billati hiya abah ahsan, debatlah ya. Adu argumenlah kamu dengan dia dengan cara yang baik ya. Baik dalam sisi apa? Argumennya, kamu punya alasan, kamu argumen punya hujah, dalam mengucapkannya juga mungkin dalam majelisnya, dalam majelisnya. Nah. Jangan sampai misal, jangan sampai misal ada orang barakallahu fikum ingin menyalahkan suatu pendapat atau suatu pemahaman yang hal itu kita sudah apa ya, berlebihan, kita sudah memvonis, kita sudah mengatakan itu jelek, itu salah, tapi ternyata tidak ada pada dia. Sebagai contoh, orang memvonis, orang mengkritisi, orang menjelekkan, orang menyimpulkan bahwa orang kafir itu juga katanya kafir juga dalam masalah rububiyah. Orang kafir enggak mungkin percaya bahwa Allah itu yang mencipta. Orang kafir enggak mungkin. Kalau sampai ada yang memahami orang kafir itu percaya Allah, ada Allah, Allah itu yang menghidupkan, enggak paham tentang orang kafir. Lah kalau seperti itu berarti Anda mengatakan sesuatu memanah, tapi panah itu membalik. Orang kafir saja, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunallah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan dunia, mereka yakini Allah, kan begitu ya. Kok kamu mengatakan kalau yang meyakini orang kafir itu mereka adalah meyakini Allah itu ada, Allah yang mengatur, berarti tidak faham dengan orang kafir. Ya kamu yang enggak faham, kan begitu ya. Nah, maka hati-hati. Atau dari sini bisa kita simpulkan, jangan sampai kita hanya praduga. Kamu kan begini, kamu kata siapa? Kan begitu ya. Kata siapa? Naam. Jadi hati-hati. Atau misalnya kita mengatakan kelompok fulan sesat karena mereka begini. Itu hanya ilustrasi, atau kamu hanya mengada-ada. Nah, ketika datang, kata siapa? Mereka seperti itu. Oh tidak. Nah ini harus dengan burhan ya. Harus dengan keterangan yang jelas. Jangan mengatakan demikian-demikian kecuali dengan apa? Dengan argumen yang jelas. Kan begitu ya. Kalau memang membutuhkan untuk didebat, ya didebat dengan catatan orang tadi menghendaki kepada kebaikan. Tetapi kalau dia hanya menghendaki kepada perseteruan, debat kusir misalnya, lari, enggak jelas ujung pangkalnya, kamu sudah membatasi ada ring, dia keluar, dia loncat, dia menjauh, dikejar begini, dia lari, gimana masalah ini? Oh, sebentar, yang lain dulu, dia pinginnya apa? Ngambang terus gitu ya, tidak komitmen dengan apa yang dia katakan, setiap terpojok mengelak, kan begitu ya. Tahu permainan anak-anak, masih ingat gak? Kalau main anak-anak pas mau dikejar kena nas dulu, bentar dulu saya haus gitu. Main lagi. Kemudian ayo siapa? Gitu nas dulu sendal saya putus. Itu kan hanya teori saja supaya tidak kalah. Padahal dia kalah, tapi nas dulu. Iya, gitu di sini gitu ya. Hah? Bahasanya gitu ya. Sering? Baik, paham ya. Jadi untuk mengelak. Main bola tanding sudah gol, sebentar dulu, break nas dulu, kenapa? Tadi gawanya kelebaran, agak sedikit, padahal tidak ada apa-apa, tidak ingin kalah, ya, paham? Ini bahaya, kalau saya besar, terus nanti ngajar begitu, juga dia tipenya tidak mau kalah, ya. Tidak mau, walaupun tidak nas, ya. Tidak dengan nas. Allah musta'an. Tulisannya jangan kecil-kecil mas ya. Saya lupa gak bawa kacamata. Baca mas. Kertasnya kan lebar ya. segini kok tulisannya hanya di pojok. Atau padahal pensil, jangan eman ya. Minta nasihat bagi orang yang mempersulit urusan seorang muslim. Baik. Apa? Yassiru wala tu'assiru, permudah jangan persulit gitu ya. Isfa'u tu'jaru, ya. Beri bantuan, beri pertolongan, beri kemudahan, kamu akan diberikan pahala. Naam, ya. Seorang muslim itu bukan apa ya? Bukan mempersulit, ya, bukan mengada-ada, ya, permudah. Sesuatu yang mudah dibuat mudah. Jangan gampang tapi dipersulit, ya, seolah-olah. Nah, jadi ada sebagian, kamu rumahnya di mana? Oh, rumah saya itu jalannya sempit, nggak mungkin motor mobil naik. Berarti saya nggak boleh ke rumahmu, kan begitu? Kan, kan begitu. Gambarkan, masya Allah. Fadol, ahlan. Masuk itu kok sini sulit, sini sulit. Ya. Gambarannya kan apa ya? Mempermudah begitu ya. Gambarannya kan mempermudah. Ketemu belum? Belum. Alhamdulillah. Bagaimana cara menolak permintaan dari orang yang meminta bantuan untuk sedekah bumi? Allah musta'an. Ya mungkin jika dikhawatirkan dari perbuatan itu dan sikap dalam menolak itu menjadi fitnah besar. Fitnah besar mungkin kita katakan kadang-kadang pelakunya. Mohon maaf ini untuk kamu saja dan saya tidak ikut dalam acara itu. Udah, ini ya untuk jangan beli rokok ya, beli es, apa beli bensin gitu. Ya. Kadang-kadang seperti oh ya, matur nuwun kan gitu. Ya. Kadang seperti itu dengan hila. Sedekah bumi haram syirik kan begitu kan. Saya tidak akan melakukan sepeser pun. Nah, itu kadang-kadang bisa naik ke mana-mana atau jadi masalah. Al-muhim kadang-kadang perlu disiasati. Kecuali kalau faham. Bagaimana cara tobat dari dosa maksiat, suka menggibah, menjatuhkan kehormatan dengan kedustaan dalam keadaan tahu dosa-dosanya? Allah musta'an. Ya, kadang membutuhkan untuk misalnya berteman dengan orang baik ya, berteman dengan orang baik. Makanya dalam thalabul ilm tadi dikatakan tidak seorang akan menjadi alim kecuali belajar, karena tadi banyak rintangannya. Banyak rintangannya. Misal ya, kadang-kadang kita belajar itu kan sulit. Duduk, mencatat. Suatu saat kita ngajar, dulu pernah jadi santri, dulu kita paling malas ketemu santri-santri. Kok malas? Ayo, kamu gini, kamu marah-marah. Ustaz dulu seperti saya atau lebih parah? Saya lebih parah daripada kamu. Kan mungkin kadang begitu ya. Nah, mungkin kadang kita ingat. Nah, di sini perlu bahwa hal-hal yang pernah kita alami, ya, hal-hal yang pernah kita jalani, itu menjadi pelajaran, ya. Sehingga tidak kemudian barakallahu fikum terus ingin kayak dicetak begitu ya, instan, ya, karbitan, ya, nah, tapi melalui proses. Demikian, wallahu alam, yang bisa kita sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.